Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah. Jamaah salat zuhur yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shaimin wassaimat. Pada kali ini kita akan mencoba membahas kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan kemudian mengambil pelajaran manajemen daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada waktu sebelumnya saya sudah membahas kisah Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya, Nabi Soleh. Dan kali ini giliran daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan nanti terus kita habiskan sampai 25 Nabi dan Rasul yang seperti disebutkan dalam Al-Quran. Para jemaah sekalian, seperti kita ketahui, nama Nabi Ibrahim ini nama yang selalu kita sebut dalam sholat kita. Ya, ada dua nama Nabi yang tersebut dalam sholat, khususnya pada tahiyat akhir. Nabi apa aja? Muhammad dan Ibrahim. Ya, selalu kita sebut Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Jadi selalu, ya, Muhammad dan Ibrahim. Ya, dan ternyata wajah mereka dua pun mirip ternyata. Muhammad dengan Ibrahim, ya, bukan hanya sifat ketauhidan yang luar biasa, tapi juga ternyata apanya performance, ya, wajah kemudian badannya hampir mirip. Ya, ada nabi-nabi yang mirip-mirip itu. Ya, di antaranya adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Ibrahim disebut dengan Bapak Tauhid, ya, karena beliau tidak segan-segan menantang yang namanya paganisme. Ya. Paganisme ini apa? Penyembahan berhala. Ya, penyembahan berhala. Tentunya berhala zaman dulu bentuknya patung, Pak. Berhala zaman sekarang macam-macam. Ya, ada jabatan, ya, ada uang, ya. Nah, tapi zaman dulu dilambangkan dengan patung, ya. Nah, ini Ibrahim menantang argumen para penyembah berhala itu atau kaum pagan itu yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Su'ara yang ke-26. Silakan, Pak, dibuka, sama-sama kita buka surat ke-26 Su'ara ayat 69 sampai 77. Ya, surat yang ke-26 As-Su'ara ayat 69 sampai ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watslu 'alaihim naba'a Ibrahim. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Nabi Ibrahim. Ya. Meskipun kisah Nabi Ibrahim ini tidak hanya di satu surat, ada di banyak surat. Nanti kita akan bahas. Ya, tidak hanya di dalam surat As-Su'ara ini. Ada dalam surat Al-Anbiya, ya. Ada dalam surat-surat yang lain, At-Taubah, ya, dan lain-lain. In qala li abihi, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, wa qaumihi, dan kaumnya, ma ta'budun. Ya. Apa yang kau sembah? Apa yang kalian sembah? Qalu, maka mereka berkata, na'budu asnaman. Kami menyembah asnam, patung, berhala. Ya. Fa nadhallu laha 'akifin. Dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Jadi berhala itu mereka tekun, ya. Nyembah berhala itu tekun. Ya. Kemudian qala, Ibrahim berkata, Hal yasma'unakum ittad'un. Apakah berhala-berhala itu mendengarmu ketika kamu berdoa? Nah, ini sudah mulai menggunakan bahasa argumen. Ya. Dalam kata lain, apakah berhala itu bisa mendengar? Ya. Karena aneh ya, aneh kalau Tuhan enggak bisa mendengar. Aneh kalau yang disembah itu tidak bisa mendengar. Bagaimana dia mau mengabulkan doa, dengar aja enggak? Ya, kira-kira gitulah. Ya. Ibarat orang, kita panggil dia, dia dengar aja enggak, gimana dia mau kasih respon kan? Susah gitu. Ya. Makanya kemudian pertanyaannya pertama daripada Nabi Ibrahim adalah apakah berhala itu bisa mendengar ketika kalian berdoa? Ya. Yang kedua, aw yanfa'unakum aw yadurrun. Atau dapatkah mereka memberi manfaat ya atau mencelakakan? Ya. Nah, tapi kita ambil sisi positifnya sajalah. Apakah bisa memberi manfaat itu berhala-berhala itu? Pertanyaan nomor dua daripada Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian dengan pertanyaan dua pertanyaan tadi, bagaimana jawaban mereka? Qalu, mereka mengatakan bal wajadna abaana kadzalika yaf'alun. Mereka menjawab tidak. Ya jelas enggak bisa mendengar, enggak bisa memberi manfaat, ya. Tetapi ya, ada tetapinya. Tetapi kami mendapatkan nenek moyang kami berbuat seperti itu gitu. Jadi tradisi gitu. Mengikut apa kata tradisi. Ah, memang dulu-dulunya gitu kok gitu. Ya udahlah, kita juga berbuat seperti itu. Ya. Nah. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Antum wa abaukum al-aqdamun." Ya. Ya. Nah, sorry. Qala, maka Nabi Ibrahim berkata, "Afara'aitum ma kuntum ta'budun?" Ya. Apakah kamu tidak memperhatikan apa yang kamu sembah itu? Ya. Antum wa abaukumul aqdamun. Yang kau sembah, yang nenek kamu yang kamu sembah terdahulu itu. Ya. Nah, di sini ada upaya dari para Nabi Ibrahim mengajak kepada kaumnya untuk memikirkan kembali sembahan berhala itu. Ya. Pikirkan lagi lah. Apakah iya yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa memberi manfaat disembah gitu. Ya. Jadi bahasanya adalah apakah kamu tidak memperhatikan? Ya. Nah, kemudian fa innahum aduun li illa rabbil alamin. Sesungguhnya mereka itu, yaitu yang disembah itu, berhala-berhala itu adalah musuhku, kata Nabi Ibrahim. Ya, aduun li, musuh bagiku. Ya. Maka lain halnya dengan Tuhan seluruh alam, illa rabbal alamin. Ya. Nah, jadi para jemaah sekalian, menyembah berhala itu adalah sifat atau kebiasaan kaum Nabi daripada Nabi Ibrahim. Ya. Ini kaumnya ini namanya kaum Babil dan Harran, ya. Ini mereka memang punya kebiasaan untuk menyembah berhala. Dan yang lucunya, bukan yang lucunya mungkin ya, ayah Nabi Ibrahim sendiri yang bernama Azar pembuat berhala. Bayangkan. Ya. Dan Nabi Ibrahim berusaha untuk menantang arus itu. Luar biasa itu. Bayangkan kita dalam posisi itu. Kita anak pembuat berhala, kita menantang berhala, bukan hanya kaumnya yang harus kita sadarkan, tapi juga ayah kita. Oh, ini pekerjaan yang paling berat. Ya. Berdakwah kepada keluarga, pekerjaan yang paling berat. Dan itu dialami, harus dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian apa argumen daripada Nabi Ibrahim selanjutnya? Setelah ditantang paganisme oleh Nabi Ibrahim, maka kemudian Nabi Ibrahim apa? Mengajak untuk kembali kepada Allah. Mengajak mereka untuk mengenal Allah. Ya. Dia berikan dalam surat, masih surat yang sama, ayatnya ayat 78 sampai 82, masih ayat seterusnya. Ya. Mari sama-sama kita baca. Nah, pada ayat 78 Allah berfirman, "Alladzi khalaqani fahuwa yahdin." Ya. Tuhan Allah Rabbul Alamin itu adalah yang telah menciptakan aku, khalaqani, ya fil madinya, telah menciptakan, artinya sudah terjadi, ya telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku, ya wahuwa yahdin. Jadi pekerjaan daripada Tuhan itu adalah menciptakan dan memberi petunjuk. Mulailah dikenalkan ini sifat Allah ini kepada kaumnya oleh Nabi Ibrahim. Kalau enggak bisa menciptakan, dia tidak Tuhan gitu. Kira-kira gitu. Kalau enggak bisa memberi petunjuk, ya tidak Tuhan. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya setelah menciptakan dan memberi petunjuk, maka ayat yang berikutnya Allah berfirman, "Walladzi huwa yut'imuni wa yasqi." Tuhan yang memberi makan, yaskin, dan memberi minum. Hakikatnya ya, meskipun kita harus cari nafkah ya, kita harus kerja, ya kita harus ke Jakarta, kita harus ke kantor, ya kerja, itu wasilah saja. Tapi yang memberi nafkah, yang memberi makan minum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dikenalkan lagi sifat Allah itu memberi makan, memberi minum. Kemudian yang berikutnya, wa idza maridtu fa huwa yasfin. Kalau aku sakit, kata Nabi Ibrahim, maka dialah yang menyembuhkan aku. Siapa itu? Allah. Nah, jadi Allah itu penyembuh dari sini. Menyembuhkan yang sakit. Ya. Jadi sifat-sifat itu mulai ditanamkan pelan-pelan argumentasi daripada Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Kemudian ayat 81, walladzi yumituni tsumma yuhyin. Yang nanti akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Ya. Jadi pekerjaan Tuhan itu mematikan, menghidupkan, bisa gitu. Bisa mematikan, bisa menghidupkan. Ya. Nah, ini juga argumen yang disampaikan kepada Raja Namrud ketika itu. Ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim sudah selamat, nanti kita akan cerita selamat, kemudian Raja Namrud ini, siapa Tuhan kamu itu? Kenalkan dulu kepada saya, kata Namrud gitu ya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, dia bisa menghidupkan, bisa mematikan. Lalu Namrud panggil dua orang, ya, hamba budak dari penjara, panggil dua orang, nih, dua orang. Satu dimatiin, satu dihidupin. Nih, aku bisa katanya. Aku bisa matiin, bisa hidupin. Bukan gitu kan? Oh, itu saking menantang Tuhan betul itu Namrud itu ya. Apalagi barulah Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhanku mendatangkan matahari dari timur, kemudian tenggelam dari barat. Coba ente tenggelamkan dari barat. Ah, itu udah bisa apa-apa lagi tuh Namrud ketika itu. Ya. Jadi kecerdasan Nabi Ibrahim itu luar biasa. Jadi mematikan, menghidupkan. Dan yang paling kita lihat daripada ayat ini, Nabi Ibrahim yakin sekali dengan hari akhirat. Kenapa? Nanti sudah aku mati, kata Nabi Ibrahim, Allah lah yang menghidupkan aku kembali. Ya. Ini yang Allah jelaskan dalam surat yang sering kita baca itu. Ya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Ya. Apakah engkau mengetahui nanti kalau dibangkitkan apa yang ada dalam kubur? Kita nanti bangkit, Pak. Udah hancur tulang belulang, bangkit kita nanti. Itulah daya menghidupkan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sudah ribuan tahun kita sudah enggak ada lagi jejaknya pun, bangkit lagi secara fisik, ya. Nah. Kemudian ayat 82, walladzi atama'u ayyaghfirali khati'ati yaumaddin. Dan yang sangat kuinginkan adalah Allah akan mengampuni kesalahanku nanti pada hari kiamat. Ya, jadi sifat Allah itu adalah mengampuni kesalahan. Ya. Jadi lima ini argumen daripada Nabi Ibrahim untuk mengajak kaumnya kepada Allah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang berhala tidak bisa lakukan. Ya, boro-boro untuk ini dengar aja enggak bisa. Apalagi begini semua. Ya. Nah, jadi setelah menantang paganisme, mengajak kepada Allah, ya. Tapi yang paling berat apa? Menghadapi ayahnya yang bernama Azar ini. Ya. Coba kita lihat surat Maryam, ya. 19 ayat 42. Ya. 19 ayat 42 sampai ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu, kenapa engkau menyembah ma la yasma'u, yang tidak bisa mendengar, wala yubsiru, yang tidak bisa melihat, wala yughni 'anka syai'a, yang tidak juga bisa menolong engkau sedikit pun. Jadi ditanya, heran gitu kan, Nabi Ibrahim itu heran, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa kasih apa manfaat ya. Kemudian ya abati, ayat yang berikutnya ayat 43, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi, ya wahai bapakku, sesungguhnya aku sungguh telah datang kepadaku minal ilmi, ilmu, ya ilmu, malam ya'tika, yang tidak diberikan kepada engkau, fattabi'ni, maka ikutlah aku, ahdika siratan sawiyah, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ya. Jadi ada upaya daripada Nabi Ibrahim untuk mengajak ayahnya Azar untuk ayolah kembali kepada jalan yang lurus, ikuti aku. Tapi kira-kira gimana ya? Seorang anak dakwah kepada bapak suruh ikuti anak gitu. Kira-kira gimana itu? Bahasa logika saja susah itu. Ya. Kalau bahasa kita sekarang, ya ente lahirnya aja aneh tahu gitu. Ngajak-ngajak aneh gitu ya. Kira-kira gitulah. Ya kan? Ini berat ini. Tapi ini diabadikan betul oleh Allah dalam Al-Qur'an. Bagaimana argumentasi daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim minta ampun ya, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam surat 44. Ya abati la ta'budi syaitan. Ya. Inna syaitan kana lirrahmani asyiyya. Wahai ayahku, janganlah kau sembah setan. Ini masih dalam rangka menasihati. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Asyiyya. Setan itu disuruh tunduk, suruh sujud, enggak mau sujud dia. Enggak. Ya. Enggak mau dia. Ya, asyiyya. Asyiyya itu kan maksiat, itu kan apa? Enggak mau taat. Lawannya taat itu, nah itu dah maksiat itu, asyiyya. Ya. Kemudian ya abati. Wahai ayahku, inni akhafu ayyamassaka adzabun. Aku khawatir engkau akan ditimpa azab minar rahman, daripada Tuhanku, daripada Allah. Fatakuna lisyaitan waliya, sehingga engkau menjadi teman bagi setan itu. Ya. Jadi 4 ayat 42, 43, 44, 45 ya. 4 ayat ini itu berisi ajakan kepada ayahnya, ayah kandungnya ini. Ini bukan ayah angkat, ayah kandungnya. Ajakan supaya taat kepada Allah, tinggalkan setan. Tapi apa jawaban ayahnya? Marah ayahnya. Ya. Maryam ayat 46, ayat yang berikutnya. Qala, berkatalah Azar itu, Aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Ya, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, kepada berhala-berhalaku wahai Ibrahim? Ditanya daripada Azar ke Nabi Ibrahim. Kemudian apa? Nah, muncul ancaman. Ancamannya apa? La illam tantahi, kalau engkau tidak berhenti ya, daripada mengajakku, daripada membenci, daripada apa berhala-berhala ini, la arjumannak, aku akan rajam engkau. Luar biasa. Dirajam pak bahasanya pak. Ya. Mungkin kalau bahasa sekarang, kalau nanti gak berhenti, aku sembelih nanti gitu. Aku rajam. Ya. Nah. Wahjurni maliyah, maka tinggalkan laku untuk waktu yang lama. Ini bahasa marah sudah. Marah. Maka mendengar sifat seperti itu, ya Nabi Ibrahim namanya ayahnya. Dia tetap minta ampunlah kepada Allah, meminta keampunan ayahnya kepada Allah. Itu dia berikan dalam ayat 47. Qala Maka Ibrahim berkata, "Salamun alaik. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu." Maksudnya kepada siapa? Kepada ayahnya. Ya. "Astaghfirulaka rabbi." Ya, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Jadi sudah begitu kondisinya, Ibrahim mencoba nih, mencoba, "Ya Allah, ampunkanlah ayahku." Nah, gitulah kira-kira. "Ya Allah, ampunkanlah ayahku. Karena ayahku sudah begitu." Ya. Nah, kemudian jawabannya apa? Masih dalam terusan ayatnya, "Innahu kana bi hafiya." Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Ya. Maka kemudian pada ayat yang ke berikutnya, oh bukan, pada ayat yang At-Taubah, ini baru kemudian Nabi Ibrahim itu betul-betul sadar bahwasanya hidayah itu bukan urusan manusia. Maka kemudian Nabi Ibrahim pun berlepas diri daripada kekafiran ayahnya. Ya, kita lihat surat Taubah surat 9 ayatnya ayat 114. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa amma'idatin wa'adaha iyyah. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Ya. Jadi dia janji kepada bapaknya akan minta ampun kepada Allah, maka kemudian dia minta keampunan kepada Allah. Ya. Maka kemudian falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwasanya ayahnya adalah musuh Allah, ya, memusuhi Allah, tabarru'a min, maka Ibrahim pun berlepas dirilah, tabarru'a, ya, berlepas diri. Ya. Kemudian inna Ibrahima lawahun halim, sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Ya. Nah, akhirnya Ibrahim pun berlepas. Ya. Para jemaah sekalian, ini kisah seorang anak yang harus melihat ayahnya dalam keadaan kafir. Ada lagi kisah Nabi yang harus melihat anak kandungnya dalam keadaan kafir. Nabi apa itu? Nabi Nuh. Ini Ibrahim harus melihat ayahnya. Ini Nabi Nuh harus melihat anaknya. Ada lagi harus melihat istrinya. Seorang Nabi. Siapa itu? Nabi apa? Istri dalam keadaan kafir? Nabi Lut. Istrinya apa? Ya. Jadi kalau kita lihat para Nabi itu luar biasa itu. Nabi itu kan orang yang paling Allah kasihi. Siapa lagi yang merasa kecuali Nabi itu. Tapi tidak ada jaminan anaknya, tidak ada jaminan bapaknya, tidak ada jaminan istrinya. Ya. Nah, inilah makanya kita harus berdoa karena hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian bagaimana? Nah, ya, ini kisah kemudian Nabi Ibrahim dibakar. Ya. Nah, ketika itu terjadi perayaan. Perayaan kaumnya biasalah perayaan, kemudian ngajak Nabi Ibrahim untuk ikut perayaan. Ya. Nabi Ibrahim enggak mau. Dia bilang aku sakit. Nah, padahal enggak tuh. Padahal enggak. Ya. Nah, jadi kita lihat di dalam surat As-Saffat surat 37, ini digambarkan betul ya bagaimana jawaban Nabi Ibrahim ketika diajak ya untuk ikut perayaan itu. Ya. Ayat 88 dan 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fanadzara nazratan fin nujum. Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang. Faqala inni saqim. Kemudian dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku sakit. Padahal enggak sakit. Jadi supaya enggak ikut aja perayaan. Apa yang kemudian terjadi? Begitu mereka ikut pergi menghadiri perayaan, Nabi Ibrahim datanglah ke tempat berhala-berhala itu. Dihancurin sama dia semua. Dihancurin semua. Ya. Dihancurin semua. Ini pada ayat yang berikutnya nih, pada ayat 90. fatawallau anhum mudbirin, lalu mereka berpaling dari dia dan pergi meninggalkannya. Kemudian dia Ibrahim faragha ila alihatihim, pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Faqala, dan Nabi Ibrahim berkata, ala ta'kulun, mengapa kamu tidak makan? Ya, ngejek ya. Mengapa kamu tidak makan? Ya. Nah, kemudian malakum la tantikun, kenapa kamu tidak menjawab? Gitu ya. Jadi apa itu? Ya namanya patung, yang enggak bisa apa-apa. Jadi diajak-ajaknya begitu. Ya. Kemudian faragha alaihim darban bil yamin, lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya. Pok. Ya. Nah, itulah kemudian yang diabadikan ya pada ayat apa ini? Surat As-Saffat ya, 88 sampai 93. Coba kita teruskan juga sampai yang 96 ya. Faqbalu ilahi yazifun. Kemudian mereka kaumnya datang bergegas kepadanya. Qala ata'budu na matan hitun. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat-pahat itu? Ya. Nah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Jadi heran aja Nabi Ibrahim. Itu buat patung, terus habis patung habis sudah dibuat disembah gitu. Ya. Nah, kemudian bagaimana proses Ibrahim menghancurkan berhala itu? Ya, mari kita lihat dalam surat 21, surat Al-Anbiya. Ya. 21 Al-Anbiya ayatnya ayat 59 sampai 63. Ya. 59 sampai 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu man fa'ala hadza bi aliyatina innahu la minadz dzalimin. Ya. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini kepada tuan-tuan kami? Ya, sungguh dia termasuk orang yang zalim. Jadi sudah dihancurin, ya. Ditinggalinlah satu yang paling besar gitu. Lalu mereka berkata, siapa yang buat ini? Dia zalim nih, ya. Maka qalu, yang lain berkata, sami'na fatan, kami mendengar ada seorang anak pemuda, fata. Yadhkuruhum, ya, yuqalu lahu Ibrahim. Ya, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela-cela ini, yang omong-omongin ini. Ya, namanya siapa? Ibrahim, sebut namanya. Namanya Ibrahim. Yuqalu lahu Ibrahim. Maka kemudian ketahuan kan, nah Ibrahim nih, bawa dia ke sini gitu kan. Maka kemudian qalu, ya mereka berkata, fa'tu bihi ala ayunin nas. Kalau gitu panggil dia. Bawa ke sini Ibrahim, datangkan di sini, saksikan sama semua manusia. Ya. Kemudian la'allahum yashhadun. Ya, agar orang banyak yang menyaksikan. Ya. Nah, jadi ini udah marah nih, udah marah. Panggil di sini, saksikan. Ya, kira-kira mau dibakar lah gitu ya. Maka kemudian qalu, mereka berkata, jadi saudara Nabi Ibrahim datang, set, tanya qalu, mereka berkata, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah ente yang berbuat seperti ini kepada tuan-tuan kami wahai Ibrahim? Tanya dulu nih. Maka kemudian Nabi Ibrahim berkata, qala, ya, bal fa'alahu kabiruhum hada. Apa jawab Nabi Ibrahim? Enggak, itu yang gede itu yang buatnya katanya. Ya, yang gede itu yang buatnya. Ya, kabiruhum, yang paling gede itu. Ya, hada. Kemudian fas'aluhum, kalau enggak percaya, tanya. Nah, gitu. Itu Nabi Ibrahim tuh. Fas'aluhum, tanya. Ya, in kanu yantikun. Ya, jika mereka dapat berbicara, ini udah betul-betul meledek yang luar biasa ini. Ya, udahlah diledek yang bikin itu patung itu, udah tanya itu kalau nggak percaya tanya dia. Utama marah lah, utama marah. Udah dasarnya udah marah ya. Tuhannya dihancurin, udah datang disuruh nanya lagi. Marah dia. Ya. Maka kemudian pada ayat yang ke-64 Allah berfirman, "Faraja'u ila anfusihim." Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka. Sadar sebenarnya mereka kalau mengikuti hati kecilnya, sadar. Ya, faqaulu dan mereka mengatakan, "Innakum antumuz zalimun." Sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Tsumma nukisu ala ru'usihim. Kemudian mereka menundukkan kepala. Ya. Lalu berkata, "Laqad 'alimta ma haula yantiqun." Engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Jadi malu juga gitu, ya. Dia bilang kalau enggak percaya tanya tuh sama dia. Ya malulah. Jelas enggak bisa jawab, ya. Mereka sadar juga. Ibrahim bilang, "Ya, ente kan tahu Ibrahim dia enggak dapat berbicara." Ya. Nah, itulah titik yang diambil oleh Nabi Ibrahim untuk sekamat. Ya. Untuk sekamat argumen daripada orang-orang paganisme, orang-orang Babel itu. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala, Ibrahim berkata, "Afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'un wa la yadurrukum?" Ya. Mengapa kamu menyembah selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan mudarat? Ngapain disembah? Gitu. Itu udah sekamat itu. Ya. "Ufil lakum, celakalah kamu. Walima ta'buduna min dunillah yan, dan apa yang kau sembah selain daripada Allah? Afala ta'qilun?" Tidakkah kamu mengerti? Ya. Nah. Jadi sudah mereka bilang begitu, diskamat, ya dasarnya memang marah. Ya. Kemudian saya baca dalam suatu kitab ada juga keengganan kaum Babel dan Haran ini ikut daripada agama Ibrahim karena mereka enggak mau meninggalkan maksiat gitu. Karena maksiat itu enak. Mereka enggak mau, nanti kalau kami beriman nanti kami enggak bisa lagi maksiat gitu. Enggak mau mereka. Ya Allah, ya salam. Luar biasa ya. Jadi keengganan ya itu karena memang tidak mau meninggalkan yang sudah-sudah. Ya. Nah, barulah mereka mengatakan bakar Ibrahim, ya. Bahasanya begitu tuh. Dalam surat Al-Anbiya ayat 68. Qalu, mereka berkata, "Harrikuhu." Bakar dia. Main bakar aja. Harriku, bakar dia. "Wansuru." Dan tolonglah, minta tolonglah alihatakum pada tuan-tuan kamu, "In kuntum fa'ilin." Jika kamu benar-benar hendak berbuat, ya, bakarlah, kumpulinlah kayu bakar, diumumkan kepada seluruh antero negeri, kumpulkan kayu bakar. Di mana dalam kitab tafsir As-Subuni itu dijelaskan tidak ada api yang sebesar itu sebelumnya, ya, itu saking besarnya burung di atas pun kalau terbang langsung meleleh, nggak berani. Dekat-dekat pun tidak berani. Jadi mesti kalau mau melempar Ibrahim itu mesti dari jauh, pakai alat ketepel itu. Supaya bisa ke situ tuh, karena kalau dekat pun pasti sangat panasnya gitu. Ya. Bahkan ada ibu-ibu yang bernazar, ada ibu-ibu sakit dia bernazar, "Kalau sembuh aku akan kumpulkan kayu bakar untuk bakar Ibrahim." Coba. Ya. Ibrahim sendirian melawan begitu banyaknya kaum yang durhaka tadi. Ya. Nah, ketika kondisi akan dilempar ini adalah disiapkanlah semua, ya. Bakar apa perapian semualah, bakar semua. Sudah tinggi api, kemudian akan dilempar. Datang Jibril nawarin bantuan. "Ibrahim, gimana nih? Mau diapain nih? Apa yang bisa aku tolong nih?" Apa kata Ibrahim? "Aku enggak minta tolong sama ente Jibril. Aku minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala." Coba. Ya. Tauhid sempurna, Pak. Sempurna. Ya. Kadang-kadang kita sekarang ini masih minta tolong sama makhluk, sama orang-orang. Ya, belum sempurna tauhid kita. Ya. Allah katakan kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu, Allah itu esa. Allahus samad, Allah tempat minta. Minta apapun kepada Allah. Ya. Kadang-kadang kita masih datang minta ya ke makhluk ya. Ini janganlah sampai terjadi. Ya. Atau minta ke orang-orang pintar dalam bahasa kita ya. Janganlah. Mintalah kepada Allah, Allahus samad. Mintalah kepada Allah. Jibril nawarkan bantuan, dia enggak mau. Kata Ibrahim apa? Sama-sama makhluk kita. Aku minta kepada Allah saja. Ah, bayangkan ini. Makanya bapak tauhid ya Nabi Ibrahim. Ya. Sebenarnya banyak kisah Nabi Ibrahim ini, tapi saya akan bahas aspek manajemen yang paling vital saja dalam kehidupan kita. Kemudian apa yang terjadi? Nah, ya. Begitu dilempar ke situ, sob masuk api, kemudian Allah berfirman kepada api, kulna, kami mengatakan, ya naru, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau sejuk. Wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Ya, kuni bardan, bardan ini sejuk dingin ya. Kan ada juga pernah saya baca air itu mereknya Moya Barit. Moya itu kan air ya. Barit dingin, air sejuk. Air sejuk dari bahasa Arab, Moya Barit. Bardan, kuni bardan, jadilah sejuk. Wassalaman ala Ibrahim. Dan selamatkanlah Ibrahim. Dan memang begitu dilemparkan ke dalam api itu, Nabi Ibrahim itu tidak merasa apa-apa, tidak merasa kepanasan, sejuk dia. Sejuk dia. Ya. Ini saya baca dalam kitab tafsir Ibnu Abbas. Bahkan kalau tidak ada kata-kata wassalaman ala Ibrahim, kuni bardan saja, jadilah dingin atau jadilah sejuk saja, maka Nabi Ibrahim dalam api akan kedinginan, kayak di kulkas. Kalau tidak ada kata-kata wassalaman ala Ibrahim. Tapi setelah kuni bardan, wahai api jadilah engkau dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Jadi dinginnya itu sampai pada kadar menyelamatkan Ibrahim saja. Tidak sampai membuatnya kedinginan gitu. Ya. Silakan nanti baca dalam kitab tafsir Ibnu Abbas. Ya. Ini luar biasa. Luar biasa, ya. Tidak membakar apapun, tidak membakar bajunya. Yang justru yang terbakar ikatannya, talinya. Sehingga dia leluasa keluar. Nah, ketika dia keluar dari api itulah kemudian banyak orang-orang yang beriman. Meskipun banyak juga yang masih menentang. Ya. Kenapa? Karena tidak ada sejarahnya tukang sihir itu bisa menyelamatkan dari api, tidak ada. Jadi kalau ada orang selamat dari api, itu berarti bukan kerjaan sihir gitu. Pastilah kerjaan Tuhan, itu kira-kira gitu. Maka kemudian begitu Nabi Ibrahim keluar dari api yang menyala-nyala dalam keadaan selamat tanpa kurang apapun, banyak orang-orang ahli-ahli sihir ya takjub dan beriman jadinya. Meskipun masih banyak juga yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, para jemaah sekalian, apa kesimpulan kisah? Ya. Pertama, kita selaku manusia, kita selalulah berusaha memintakan hidayah. Hidayah untuk siapa? Pertama untuk kita. Ya Allah, tetapkanlah hidayah bagiku ya Allah. Ya Allah, sabit qalbi ala dinik ya Allah. Tancapkan agama ini ke dalam diriku ya Allah. Pasti. Hidayah itu kita minta hidayah terus. Ya. Kenapa? Karena hidayah merupakan urusan Allah. Ya. Kekasih Allah sekalipun yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak berdaya ketika dihadapkan dengan masalah hidayah. Mari kita lihat surah Al-Baqarah ini ya. Ini Al-Baqarah ayat 272. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaikum hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Bayangkan, Muhammad kekasih Allah, Allah abadikan, Allah sandingkan dalam namanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kekasih Allah. Tetapi urusan hidayah bukan urusan Muhammad, kata Allah, urusanku, kata Allah. Yang kedua, Al-Qasas, kita lihat ya, surat yang ke-28 ayatnya ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Ini dalam kasus beliau minta supaya pamannya Abu Talib Allah ampuni. Inilah kemudian turun ayatnya. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi apa? Allah yang memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Ya. Walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ini Pak, kita ini walaupun kita sudah sholat, kita sudah puasa, terus kita minta hidayah. Ini manajemen Pak, manajemen keimanan. Kita minta hidayah, ya Allah, tetapkan hidayah padaku ya Allah. Teruskan sampai mati ya Allah, sampai nyawa kau cabut ya Allah, gitu. Ya, dalam doa kita, dalam sholat malam, dalam qiyamul lail, dalam sholat apapun, kita minta kepada Allah. Yang kedua, kesimpulan kisahnya adalah mereka orang kafir ingin mengalahkan. Gimana caranya? Dibakar itu kan sesuatu yang tidak, yang saat itu sudah paling maksimal yang bisa dilakukan. Logikanya Ibrahim hangus. Logikanya begitu. Enggak ada cerita. Kenapa? Sihir pun tidak bisa merubah api. Tidak bisa. Jadi seandainya mereka sudah punya kalkulasi, kalaupun ini Ibrahim pakai sihir, dia gak akan selamat dari api. Hancur. Ingin mengalahkan. Tapi pada kenyataannya, mereka lah yang dikalahkan. Ya. Akhirnya apa? Keimanan menang atas kekufuran. Meskipun hanya satu orang, bayangkan. Ya. Saya kalau saya mentadabur kisah Ibrahim ini Pak, atau ibu-ibu sekalian, luar biasa. Luar biasa. Makanya wajar kalau Allah menyandingkan Ibrahim dengan Muhammad dalam sholat, dalam tahiyat kita. Wajar. Satu orang. Ya. Melawan begitu. Rasulullah awalnya satu orang, tapi kemudian dengan sahabat-sahabatnya. Tapi ini Ibrahim, satu orang melawan mereka semua. Ya. Ini diabadikan dalam surat 21 ya. Surat Al-Anbiya tadi ayatnya ayat yang 70. Nah, di sinilah Allah berfirman, wa aradu bi kaida faj'alnahumul akhsarin. Dan mereka hendak berbuat jahat kepada Ibrahim. Maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Pasti itu makar itu mereka lakukan kepada Nabi Ibrahim dengan segala cara. Yang penting habis Nabi Ibrahim, hancur Nabi Ibrahim. Ya. Nah, apa pelajaran manajemen? Yang pertama adalah jadilah pemenang tanpa orang lain merasa dikalahkan. Ini. Ya. Jadi bahasa manajemennya begini. Nabi Ibrahim dia tidak minta supaya api reda. Dia tidak minta, ya Allah, redakanlah api. Enggak minta. Jadi dari awal orang-orang kafir itu sudah mengkalkulasi menang. Pasti Ibrahim hangus. Ya. Pasti hangus. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan begini kira-kira kepada orang kafir. ya udahlah ente menang gitu kan, ente menang. Padahal, ya hasbiyallah, Nabi Ibrahim minta kepada Allah, hasbiyallah, cukup Allah sebagai pelindungku. Jibril minta kasih tolongan, no, Allah saja. Ya, nah, tapi begitu sampai ke dilempar ke semuanya sukses, api besar besar, ya ketepel disiapkan betul, Ibrahim dilempar betul, masuk ke api betul, ya. Menanglah mereka orang kafir berpikir ketika itu. Padahal, Allah kalahkan dengan apa? Dengan tadi mukjizat tadi. Ibrahim keluar dengan tenang, dengan sejuk daripada api itu. Ya. Nah, saya ingin bahas dalam bahasa manajemen modern yang lain misalnya, ya. Jadilah pemenang tanpa orang lain merasa dikalahkan. Saya mengambil filsafat Jawa ini, ya. Menang tan ngasorake. Ini saya pikir luar biasa. Kadang-kadang kita menang itu kita selalu memojokkan lawan kita. Sehingga dia dendam, dia marah, dia benci. Menang gak usah bersorak-sorak. Ngeluruk tanpa bala. Ya. Ya. Kita maju ke medan tempuran, tapi seolah-olah mereka menang padahal mereka kalah. Gitu ya. Ya. Seperti misalkan kalau kita dalam meeting-meeting lah di kantor ya. Yang saya sering amati begitu. Meeting di kantor, kita meeting manajemen di kantor. Kalau mau berpendapat, silahkan berpendapat. Tapi jangan kemudian, saya tidak setuju dengan pendapat si A. Saya, kalau pendapat si B diterima itu akan berbahaya. Tidak perlu seperti itu. Jelaskan saja, menurut pendapat saya, sebaiknya kita lakukan begini, begini, begini, begini. Ya. Jadi jangan kemudian, kita memojokkan orang. Jadi penting dalam etika, meskipun kita kelihatan menang, jangan orang lain merasa dikalahkan. Ya. Kemudian yang kedua, pelajaran manajemen dibutuhkan keyakinan yang kuat bahwa kebenaran pasti membawa kebahagiaan. Meskipun kelihatannya kesengsaraan. Kan sengsara kelihatannya itu. Ya. Sengsara kelihatannya, dibakar siapa yang kesengsara. Ya. Tapi inilah, keyakinan ini memang tidak datang sendirinya, Pak. Keyakinan itu tidak ujuk-ujuk datang gitu ya. Dia perlu tempahan, gemblengan gitu. Yakin, yakin, yakin, gemblengan itu kuat, baru dia yakin. Ya. Makanya kemudian inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi sulit dua kali, sulit sekali kemudahan dua kali. Ya. Ini penting kita merasa yakin ya, bahwasanya setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Kalau kita tetap berpegang teguh pada kebenaran. Ya. Yang ketiga, manajemen perubahan atau yang terakhir, ya itu membutuhkan kualitas, bukan semata-mata kuantitas. Ini Nabi Ibrahim sendirian, tapi dengan kualitas seperti beliau, ya satu kaum KO dibuatnya. Ya, bayangkan kalau ada 10 Nabi Ibrahim. Bayangkan kalau ada 1000 seperti Nabi Ibrahim, berapa kekuatan kita umat Islam. Inilah yang perlu kita bangun, Bapak sekalian. Manajemen kehidupan. Kita harus terus memperkuat iman kita. Terus menggali ilmu agama ini. Ya. Terus kita niatkan iman kita bertambah hari demi hari. Semakin tua umur kita, semakin dekat kita ke kubur, semakin bertambah iman kita, bertambah keyakinan kita. Itu harapan kita. Sehingga nanti suatu saat ketika Allah panggil kita, kita mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Jam 1 ya, saya tidak ingin mengambil waktu yang lebih banyak. Boleh kalau ada pertanyaan, 1 atau 2? Tidak ada, baik kalau tidak ada, kita tutup ya. Dan saya himbau pada jamaah sekalian untuk mencoba kembali, mengkaji lagi secara Nabi Ibrahim dalam banyak kitab. Ya. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.